tinggi-tinggi rahimahullah. Walladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yalju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Kata Allah, dialah Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 hari. Dalam 6 hari. Kemudian istawa 'alal 'arsy, setelah penciptaan langit dan bumi, kata Allah, Allah bersiwa di atas 'arsy. Kemudian Allah menyebutkan Allah mengetahui apa yang masuk di dalam bumi dan apa yang keluar. Nah, apa yang masuk di dalam bumi berupa binatang masuk ke lubangnya, biji-bijian yang ditanam masuk ke dalam, Allah tahu berapa jumlahnya dan apa yang masuk. Wa ma yakhruju minha, dan apa yang keluar dari bumi, binatang keluar dari sarangnya, biji-bijian tumbuh keluar dari bumi, Allah tahu. Wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'rudu fiha, Allah tahu apa yang turun dari langit berupa jumlah hujan dan seterusnya. Wa ma ya'rudu fiha, dan apa yang naik ke langit, Allah tahu. Burung-burung yang terbang jumlahnya, Allah tahu. Amalan-amalan yang naik setiap hari Senin dan Kamis, Allah tahu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, dan Allah maha mengetahui, maha melihat terhadap apa yang kalian amalkan. Kira-kira ini Syekh rahimahullah menyebutkan ayat ini untuk menyebutkan sifat apa? Nah, untuk menyebutkan sifat al-ma'iyah, bersama, bahwa Allah itu bersama makhluknya. Kenapa ini Syekh urut? Setelah menyebutkan sifat ketinggian Allah, ingatnya rahimahullah ta'ala menyebutkan ayat-ayat tentang kebersamaan Allah. Sebab yang pertama, di dalam ayat ini Allah gandengkan satu ayat ini. Satu ayat Allah gandengkan tentang sifat ketinggiannya sawal arsy, kemudian di akhir ayatnya Allah sebutkan, dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Yang pertama. Yang kedua, ketika disebutkan tentang Allah tinggi di atas, muncul waham, pemikiran yang salah, menyimpang. Kalau Allah di atas, berarti tidak melihat kita yang bermaksiat, sembunyi-sembunyi, tidak dilihat. Kenapa Allah di atas, kita di bawah? Ya, muncul waham itu. Nah, sekarang dijelaskan oleh Syekh. Itulah hikmah juga kenapa Allah gandengkan dalam ayat tentang istiwa dengan kebersamaan Allah, supaya ditutup waham itu. Ketika Allah sebutkan Allah di atas, tinggi di atas makhluknya, tapi ingat, walaupun kalian bermaksiat dimanapun kalian berada, Allah mengetahui apa yang kalian perbuat. Jadi untuk menjelaskan bahwa ketinggian Allah tidak menafikan, tidak bertentangan dengan kebersamaan Allah dengan makhluknya. Ini sekarang disebut. Baik, itu ayat pertama. Ayat yang kedua tentang kebersamaan Allah dengan makhluknya. Wa ma fil ardi wa ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala aktharu illa huwa ma'ahum aynama kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawmal qiyamah innallaha bikulli syai'in 'alim. Kata Allah, tidaklah bisik-bisik tiga orang kecuali Allah yang keempatnya. Wala khamsatin, tidaklah berbisik lima orang illa huwa sadisuhum, kecuali Allah yang keenamnya. Wala adna min dhalik, tidak pula sedikit dari itu, sedikit dari tiga. Wala akthar, tidak pula lebih dari enam, lebih dari itu illa huwa ma'ahum, kecuali Allah bersama mereka aina ma kanu, dimanapun mereka berada. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma yunabbihum bima 'amilu yaumil qiyamah." Kemudian Allah akan memberitahukan, memperlihatkan, mengkhabarkan tentang apa yang mereka amalkan pada hari kiamat. Allah akan menampakkan. Innallaha bikulli syai'in 'alim, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Dua ayat, ayat kedua, ayat ketiga. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu bersedih. Allah bersama kami. Empat ayat. Ayat yang kelima, innani ma'akuma asma'u wa ara. Saya bersama kalian berdua, saya mendengar dan saya melihat. Yang berikutnya, ayat yang berikutnya, innallaha ma'al ladzina taqau. والذين هم محسنون. Sungguh Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Ayat berikutnya, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Sabarlah kalian, sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Ayat yang berikutnya yang terakhir, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah wallahu ma'as sabirin. Betapa banyak kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang besar, yang banyak dengan izin Allah. Kemudian Allah mengutuk firman-Nya, Allah bersama orang-orang yang sabar. Masya Allah. Lihat ya. Kuatnya ini hafalan ini diri ya rahimahullah. Dia kumpulkan semua ayat-ayat tentang Ma'idah. Padahal ayat, ingat, kisah ini dikarang hanya habis dulu sampai akhir. Setelah dulu ditanya, sudah ditulis. Dikumpulkan ayat-ayat tentang Ma'idah. Kalau kita ditanya tentang Al-Quran, Ma'idah saja kita tidak tahu berapa kali diulang dalam Al-Quran. Ya, sebutkan semuanya. Masya Allah. Kita lihat komentar dari Syekh Ali Harraf rahimahullah. Kata beliau, firman Allah di atas, Qawlihu walladhi khalaqa samawati wal ardh ila ayat, ila akhir ayat. Kata beliau, tadammanat hadhil ayatu karimah, isbata sifatul ma'iyah lahu, azza wa jalla wa hiya ala naw'an, naw'ay. Perhatikan penjelasan ini, ilmu yang sangat penting ini. Tentang ma'iyah. Kata beliau, ayat-ayat di atas ini memiliki kandungan untuk menetapkan sifat ma'iyah. Jadi tidak usah saya terjemahkan lagi ma'iyah. Ma'iyah artinya bersama. Ya, kalau orang bilang ana ma'a waladi, saya bersama anakku. Ana ma'a ahli, saya bersama keluargaku. Itu ma'a namanya, bersama. Jelas? Dan makna bahasa Arab ma'iyah bersama itu tidak ada yang mengharuskan makna bersama harus bercampur. Paham? Ma'iyah kita katakan bersama dalam bahasa ma'a, mim dan ain ma'a itu dalam arti bahasa Arab tidak ada makna yang memberikan harus makna bercampur. Jadi ketika ada ma'a, tidak ada makna yang mengatakan berarti maknanya harus bercampur, tidak. Bisa bercampur, bisa tidak. Sesuai dengan konteks, lihat konteks kalimatnya. Kalau saya katakan, Aftini labana ma'alma. Berikan saya air bersama susu. Maksudnya apa? Berikan saya air yang dicampur dengan susu. Maksudnya susu. Ya. Apa maksudnya? Kasih kopi sama susu. Berarti apa? Kopi susu. Ini mana bercampur? Ya, tetapi tidak harus. Kadang ada konteks kalimat pakai ma'a tidak harus bercampur. Seperti orang-orang mengatakan ana safartu ma'al qamar. Saya safar bersama bulan. Naik motor keliling-keliling kota Makassar. Saya bersama bulan purnama. Apakah dia dari bulan purnama di depan? Baru keliling? Hah? Tidak, bulan di atas. Maksudnya saya safar keliling-keliling bersama cahaya bulan. Berarti tidak harus kan? Ya. Kenapa kita jelaskan ini sebelum kita lanjut? Sebab Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala membawakan ayat ini sebenarnya untuk membantah. Untuk membantah. Orang-orang yang menafikan sifat ma'iyah Allah Subhanahu wa taala sekaligus orang-orangnya memaknakan ma'iyah itu al-ikhtilat bercampur. Ini orang-orang bulatu sufiyah, ijtihadiyah yang mengatakan Allah bersama kami, iya di dalam hati ada semua, di mana seperti ada Allah. Di dalam dirimu ada Allah, di dalam diriku juga ada Allah. Ya, seperti Ibnu al-Arabi. Ini zindiq. Imamnya orang ittihadiyah, hululiyah. Ketika dia pakai jubah, ma fil jubah illallah. Tidak ada dalam jubah kecuali Allah. Maksudnya dirinya di dalam dirinya ada Allah. Sebab makna Allah makna bersama kami semuanya. Baik, Syekh mengatakan ayat-ayat di atas untuk menetapkan sifat ma'iyah, kebersamaan Allah. Dan sifat ma'iyah ini kata beliau, naw'ain, dua jenis. Ada dua jenis, perhatikan. Sebab ayat yang dia sebutkan, ayatnya memang dua. Ternyata ma'iyah, dari konteks kita lihat ayatnya, ternyata dua bagian ini ma'iyah. Apa itu? Ada ma'iyatun ammah, ada ma'iyah yang umum. Kebersamaan yang umum ini orang kafir, binatang, semua dapat ini. Semua makhluk, orang-orang beriman, orang kafirnya dapat ma'iyah yang ini. Allah bersama mereka bermakna umum. Syamilatun li jami'il makhlukat, ini mencakup semua makhluk, kata beliau. Fahuwa subhanahu ma'a kulli syai'in bi'ilmih wa qudratih wa qahri wa ihatatih. Allah bersama semua makhluk. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala bercampur dengan mereka? Tidak. Maksudnya apa? Allah melihat mereka semua. Allah mengetahui apa yang mereka amalkan semua. Dimanapun makhluk berada. Walaupun orang kafirnya, Allah tahu apa yang mereka lakukan. Walaupun di dalam, di dasar laut. Allah tahu semuanya. Tidak ada yang lepas dari ilmu Allah. Paham ya? Ini ma'ah, ma'iyah yang umum. Kebersamaan yang umum. Kebersamaan yang umum. Baik. La yajibu anhu syai, kata Syekh. Tidak ada yang gaib dari Allah sedikit pun. Wa la ya'jizu, tidak ada yang membuat lemah Allah sedikit pun. Wa hadhihi ma'iyatul madhkura fil ayat. Ini yang disebutkan di dalam ayat. Ayat yang mana? Hah? Kata Syekh, ini yang disebutkan di dalam ayat. Ayat yang mana yang dimaksud? Yang mana ma'iyah? Ma'iyah umum di situ. Hah? Yang mana ma'iyah? Ma'iyah umum. Wahwa ma? Wahwa ma? Ma'akum. Itu yang pertama tadi. Allah bersama kalian semua. Ada yang diperkecualikan dalam ma'iyah itu? Allah bersama kalian semua. Ada yang diperkecualikan? Oh, kamu tidak. Enggak. Kamu tidak. Semuanya. Ini khitab. Yang dia bicara ma'akum antum semua makhluk. Umum ini. Dan orang kafir. Ilmu Allah tidak lepas dari mereka semua. Penjagaan Allah, cakupan Allah tidak lepas dari mereka semua. Paham ya? Sama dengan ayat yang kedua, wa huwa ma'ahum aina ma kanu, Allah bersama mereka makhluk dimanapun mereka berada. Ini umum. Bisa dipahami sampai sini? Sebelum lanjut makna yang kedua. Kalau bingung, kita ulang. Hah? Paham ya? Makna umum ini semua dapat. Bermakna penjagaan, bermakna penglihatan Allah, ilmu Allah, pendengaran Allah. Jelas ya? Baik. Kemudian wa fi hadhil ayah yukhbiru an nafsihi subhanahu bi annahu huwa wahdahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda, ya'ni awjadahuma an taqdirin wa tartibin sabiqin fi muddati sittati ayyam thumma 'ala ba'da dhalika wartafa 'ala 'arsyi li tadbiri umuri khalqihi. Kata Syekh, ayat ini juga menjelaskan tentang, mengkhabarkan tentang Allah subhanahu wa ta'ala, dialah semata-mata yang menciptakan langit-langit dan bumi semua. Iya. Mengadakannya, mengaturnya dengan rapi. Iya. Dan menciptakannya dalam 6 hari. Kemudian setelah itu, dalam ayat kata Syekh, penyebutan setelah itu Allah irtafa, naik ke atas langit. Naik ke atas arsy-Nya untuk mengatur seluruh perkara makhluk. Ya, ya, ini jelas, ini sudah berulang. Wahai makhluk ini, fokus arsy-Nya. Nah, ini pentingnya. Bersamaan keberadaan Allah di atas arsy-Nya, di atas seluruh makhluk-Nya, la yajibu anhu syai. Bersama dengan itu, tidak ada yang alfa, tidak ada yang gaib dari ilmu Allah, sedikit pun. Ya. Berarti jangan berpikir berarti ketika Allah di atas jauh, oh berarti bebas mau melakukan apa saja. Ya. Itu manusia. Manusia seperti itu. Makhluk, tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak. Allah subhanahu wa ta'ala tidak. Allah subhanahu wa ta'ala tidak disebutkan dengan satu perbuatan dari perbuatan yang lain. Tidak. Allah menguasai segala sesuatu. Kata Syekh, la yajibu anhu syai'un minal alamin al-ulwi wa sufli. Tidak ada yang gaib, yang alfa dari makhluk ini, alam ini, alam atas atau alam bawah. Alam atas langit-langit dan penghuninya, alam bawah ya, bumi dan penghuninya. Fahuwa ya'lamu ma yaliju. Kata Syekh, sekarang Allah merinci keluasan ilmunya. Allah mengetahui apa yang yaliju, masuk. Maksudnya apa? Yadkhulu fil ardh. yang masuk di dalam bumi, wa ma yakhruju minha dan apa yang keluar darinya, wa ma yanzilu minas sama dan apa yang turun dari langit. Wa ma ya'rudu ayasud, apa ya ya'rudu? Ya'rudu bermakna yasud, naik. Dan apa yang naik ke langit? Kata Syekh, wala syakka anna man kana ilmuhu wa qudratuhu muhitin, muhitain bi jami'il asya' fa huwa ma'a kulli syai'. Masyaallah. Kata beliau, kalau begitu tidak diragukan lagi bahwa siapa yang memiliki ilmu dan kemampuan yang luas seperti itu, paham ya? Ketika Allah sebutkan Allah tahu yang di dalam, yang masuk ke bumi dan yang keluar, Allah tahu apa yang naik ke langit dan apa yang turun. Kata Syekh, kalau yang seperti ini keadaannya, ilmu dan kemampuannya seluas itu, berarti tidak diragukan lagi, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama semua makhluk. Paham maksudnya? Sampai yang masuk ke dalam bumi pun Allah tahu jumlahnya, rinciannya. Yang keluar Allah tahu. Berarti memang diketahui semuanya. Dilihat, didengar, diatur, lari keluar. Paham ya? Ini memang dari zahir ayat sudah dipahami makna ini. Walidzalika, oleh karena itu Allah berfirman setelahnya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, wallahu bima ta'maluna basir. Dialah Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ternyata ini ayat juga dipakai oleh orang-orang yang mengatakan Allah di mana-mana. Antum mau bantah apa kira-kira? Allah di mana-mana, dimanapun kita berada Allah ada Allah. Iya betul. Beri Allah di mana-mana. Ayatnya di bawah ini. Wa huwa ma'akum, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Berarti di mana kita pergi ada Allah. Kita katakan iya betul memang. Tapi bukan zatnya, ini di mana-mana. Bukan zatnya, zatnya di atas. Paham ya? Tidak ada mengharuskan ini. Kalau dia masih ngeyel juga, kasih penggunanya bahasa, dalam bahasa Arab tidak mengharuskan ma'a itu bercampur dan menyatu. Kemudian yang kedua, kalau kita katakan Allah di mana-mana akan muncul keharusan-keharusan batilah. Konsekuensi-konsekuensi yang batil. Kalau begitu Allah di tempat-tempat kotor tanpa WC kan begitu. Sebab di mana di semua tempat ada Allah, berarti biar yang tempat-tempat yang kotor. Ta'ala Allah amma yaqulun. Maksudnya Allah terhadap apa mereka katakan. Baik. Wa qulu, ayat yang setelahnya, ma yaqul min najwa, tidak ada bisik-bisikan orang, bisik-bisik antara orang, dua orang. Sampai terakhir ayat kata Syekh, yuthbitu subhanahu syumul ilmi wa ihatatihi bi jami'il asya. Allah menyebutkan keluasan ilmu dan cakupan Allah. Penguasaannya. Wa anna la yakhfa 'alaihi najwal mutanajin, bahwa ayat itu menunjukkan bahwa tidak ada yang samar, tidak ada yang tersembunyi dari bisikannya dua orang yang saling berbisik. Sebagaimana yang sebagaimana yang terjadi di kita, Khawla bintu Tsa'lab ketika dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan tentang dia dizihar oleh suaminya. Suaminya mengatakan, kamu seperti punggung ibuku. Diharapkan istrinya untuk dia. Khawla bintu Tsa'lab datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan Aisyah ada di situ, tapi Aisyah agak jauh. Kemudian Aisyah mengatakan, saya melihat mereka berbicara, tapi saya tidak dengar apa yang mereka berbincangkan. Turun ayat. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah, wallahu yasma'u tahawurakuma. Sungguh Allah telah mendengar, bahkan Allah pakai kode. Kode artinya sungguh benar. Allah mendengar tentang pembicaraan dua orang itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bi ta'ala. Aisyah yang ada di situ mengatakan, saya tidak dengar apa ucapan mereka. Tapi Allah turunkan ayatnya, Allah mendengar. Ini keluasan ilmu Allah, pendengaran Allah, penglihatan Allah dan penguasaannya kepada makhluknya. Wa annahu syahidun 'ala al-asya'i kulliha. Bahwa Allah menyaksikan, melihat semua sesuatu, segala sesuatu. Muttali'un 'alaiha, bahwa Allah melihat semuanya. Wa idrafatun najwa ila thalathati min idrafatil sifat ila al-mahfuz. Wa takdir yakunu min salatati najwa. Ya. Najwa artinya bisik-bisik. Ini penyandaran sifat kepada mautuf. Maksudnya tiga orang yang saling berbisik. Baik. Ya, selesai sampai di sini tentang ma'iyah yang umum. Jelas ya? Ma'iyah umum, kebersamaan Allah yang sifatnya umum. Biar orang kafir, semuanya binatang, semua makhluk, pohon, semua. Dilihat, didengar, dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Jadi jangan berpikir oh orang-orang Islam saja atau beriman saja yang diperhatikan. Hah? Yang ditahu. Orang-orang kafir dibiarkan, tidak. Allah mengetahui apa mereka amalkan. Baik. Wa ammal ayatul baqiyah. Ayat yang tersisa yang lain, fahiya isbatil ma'iyah khassah. Ini menetapkan ma'iyah yang khusus. Kalau ini khusus. Ini orang kafir tidak dapat ini. Ya. Tapi lain lagi artinya, maknanya lain. Maknanya lebih khusus dan lebih dalam. Perhatikan. Ini ma'iyah yang khusus. Allati hiya ma'iyatu li rasulihi. Ma'iyatuhu li rasulihi ta'ala wa awliya'ihi. Bin nasri wa ta'yid wa mahabbati wa tawfiq wa ilham. Ma'iyah khusus, kebersamaan Allah yang khusus adalah kebersamaan Allah bersama Rasulnya. Maksudnya apa? Apakah seperti dengan mana yang pertama? Melihat, mendengar, mengetahui apa yang mereka amalkan, apa yang Rasul amalkan? Tidak, lebih dalam daripada itu. Melihat, mendengar, mengetahui, dan menjaga, memelihara, memudahkan urusannya, menjaga dari seluruh mara bahaya. Makanya penyebutan ma'iyah khusus di dalam Al-Quran, ma'iyah khusus ini terbagi dua. Kadang penyebutan memang person, orang, dan kadang penyebutan sifat. Kadang penyebutan sifat. Di dalam Al-Quran, di dalam ayat yang disebutkan, la tahzan inna Allah ma'ana, jangan kamu bersedih, Allah bersama kami. Allah bersama kami. Ayat ini turun ketika kisah Abu Bakar As-Siddiq dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy ketika meninggalkan Mekah, ketika mereka dikeluarkan dari Mekah, hijrah ke Madinah, masuk di dalam gua. Huma fil ghar, dalam surah Taubah, ketika mereka berdua di dalam gua. Wa qala li sahibihi, Nabi itu, yaitu Nabi Muhammad SAW, berkata kepada temannya, la tahzan innallaha ma'ana. Hah? Nanti saya akan rinci. Ma'iyah di sini, kata Nabi SAW, kata Allah SWT, jangan kamu takut, Allah bersama kita. Allah bersama kita. Jadi bukan maknanya seperti yang pertama tadi, sekedar dilihat, ya, ditahu apa yang dia kata, yang dia lakukan, didengar, tidak, dijaga. Allah bersama kami maksudnya apa? Allah akan menjaga kami. Jangan kamu takut, wahai Abu Bakar. Jelas ya? Ini ma'iyah khusus. Ayat terakhir juga. Wallahu inna allaha ma'as sabirin. Allah menjaga, Allah bersama orang-orang yang sabar. Jangan, bukan ma'iyah yang umum yang pertama, tidak, ma'iyah khusus. Sebab ini bentuknya pujian. Allah bersama orang-orang yang sabar, Allah selalu menolong orang-orang yang sabar. Bukan sekedar dilihat saja, diketahui, tidak. Ya, menolong mereka, menguatkan mereka, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka selalu dimudahkan urusannya dan seterusnya. Baik. Kata Syekh rahimahullah taala, wa qulu la tahzan, karena Syekh rinci. La tahzan innallaha ma'ana, jangan kamu bersedih, Allah bersama kami. Ini hikayatun, ini kisah dari Allah Subhanahu wa taala. Amma qala'u alaihi salatu wassalam, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar As-Siddiq, wahuma fil ghar, tatkala keduanya di dalam gua. Makanya orang-orang Syiah Rafidhah, ada mushaf tersendirinya, ada Al-Qur'an sendirinya. Dalam Al-Qur'an mereka ini mushaf sendirinya, tidak ada surah At-Taubah. Dibuang. Kenapa? Di dalamnya ada Abu Bakar. Abu Bakar kafir. Mereka tahu bahwa ayat ini pujian untuk Abu Bakar As-Siddiq. Ini kekhususan mereka. La tahzan innallaha ma'ana. Disebutkan di dalam. Walaupun pakai kata ganti. Tapi itu adalah beliau Abu Bakar As-Siddiq. Makanya hilang surah At-Taubah. Cuma satu ayat yang di dalam. Hilangkan satu surah. Di dalam kisah hadisnya, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikejar, Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, lau nadhara ahaduhum ila rijlaihim la absarana. Kalau salah satu mereka, orang kafir Quraisy ini tunduk melihat kakinya, kaki mereka, maka niscaya mereka akan melihat kami. Ya, berarti mereka di dalam mulut buah, orang-orang kafir di depan, di atas. Maka Abu Bakar ketakutan. Di dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Bakar, ma dhannuka bisnain wallahu salihuhuma. Wahai Abu Bakar, bagaimana perasaanmu tentang dua orang, Allah yang ketiganya? Kalau Al-Qur'an lafaznya la ta'zan innallaha ma'ana. Kalau dalam kisah seperti itu lafaznya. Adapun kisah yang disebutkan oleh orang-orang sebagian ahli tarikh, ahli sejarah, kisahnya ala laba-laba, di luar, ini kebohongan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah Al-Aqidatul Wasithiyah menyebutkan bahwa ini adalah kisah kebohongan batil, tidak ada kisah itu. Misalnya orang kafir datang, ada laba-laba. Hah? Baru mau pergi ada kisah, di dalam itu ada nabi. Ini kisah bohong semua, dibuat-buat, tidak ada kisah itu. Yang ada dalam hadis itu tadi yang saya sebutkan. Dalam Bukhari dan Muslim. Baik. Kata Syekh, faqad ahata al-musyrikun bi famil qur. Kata Syekh, kisahnya orang-orang musyrikun sudah mengepung mulut gua. Sudah mengepung mulut gua. Dan memang kalau kita yang pernah ukurah mungkin, pernah melihat gua? Iya, gua ini. Gua apa namanya? Gua Saur. Yang gua Hira tempat wahyu turun. Gua Saur. Ini memang batu. Ya, ada lubangnya kecil, sedikit. Masuk sedikit di dalam. Ya. Baik. Kata Syekh, orang-orang musyrikun sudah mengepung mulut gua. Inda makhraju fi taladihi alaihi salam. Ketika mereka mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'a Abu Bakar zalik inza'at. Tatkala Abu Bakar as-Siddiq melihat orang-orang musyrikin karena sudah dekat, inza'at ya. Abu Bakar kaget dan takut sekali. Wa qala wallahu ya Rasulullah. Kata Abu Bakar, wallahi ya Rasulullah, demi Allah wa ya Rasulullah, lau nadhara ahaduhum tahta qadamihi la basarana. Seandainya salah seorang di antara mereka tunduk melihat kakinya, kita akan terlihat. Ya. Kita akan terlihat. Kata Syekh, faqala lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma hakahu Allah azza wa jalla huna. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Kata Syekh, ya. Allah berfirman, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu bersedih, wahai Bakar, Allah bersama kami. Kebersamaan di sini bermakna kebersamaan khusus, bukan yang umum. Maksudnya Allah akan menjaga kami. Fal muradu bil ma'iyyah huna, tapi yang diinginkan dengan ma'iyyah di sini adalah kata beliau, ma'iyyatun nasri wal ismu min al-a'da. Ma'iyyah di sini adalah kebersamaan, penjagaan dengan pertolongan dan penjagaan bantuan dari musuh. Bantuan agar terjaga dari musuh. Wa amma qawluhu, adapun ucapan Allah Subhanahu wa taala di atas, innani ma'akuma asma'u wa ara. Ayat yang berikutnya. Kata Allah, saya bersama kalian berdua. Saya mendengar dan saya melihat. Ini kata Syekh faqad taqaddama al-kalamu alaihi, ini telah berlalu. Ya. Tentang tafsir ayat ini, wa annahuma khitajun li Musa. Bahwa ayat ini adalah tentang Nabi Musa alaihi salam dan Harun. Ketika apa ini? Ketika mereka mau berdakwah kepada Fir'aun. Ayat sebelumnya, innani nakhafu ayyafrutu alaina au ayyatqa. Kata Nabi Musa dan Harun, saudaranya, ya Allah, sungguh kami takut. Kami takut. Kalau Fir'aun itu membelimi kami atau menindas kami, sebab mereka cuma berdua, Fir'aun tentaranya banyak. Kata Allah, inilah ucapannya, innani, kata Allah Subhanahu wa taala, la takhafa innani ma'akuma asma'u ara. Jangan kalian berdua takut, saya bersama kalian berdua, saya mendengar kalian berdua dan melihat kalian berdua. Apakah melihat dan mendengar di sini seperti makna-makna amma yang pertama? Tidak. Di sini kebersamaan di sini bermakna bukan sekedar melihat, dibiarkan saja, tidak, dijaga dari tekanan Fir'aun, dari kezaliman Fir'aun. Baik, Allah ya khafa batsya Fir'aun, jangan kalian takut terhadap kezaliman Fir'aun. Li'anna Allah azza wa jalla ma'ahuma binasrihi wa ta'idi, sebab Allah bersama mereka berdua. Allah bersama mereka berdua dengan pertolongannya dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Fir'aun dan tentaranya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mirip dengan ucapan Bani Israil. Kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar As-Siddiq di dalam gua itu persis dengan yang menimpa Bani Israil bersama Musa alaihissalam. Falamma tara'a al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Tatkala mereka bertemu. Siapa? Fir'aun dan tentaranya dan Bani Israil, Musa alaihissalam dan Bani Israil. Kata Allah, wa qala ashabu Musa, pengikut Musa mengatakan, inna lamudrakun. Kami akan dikepung. Kami akan binasa. Nabi Musa alaihissalam selanjutnya mengatakan, jangan kalian takut. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sungguh Allah bersama saya dan Allah akan memberikan hidayah kepada kita, menolong kita. Ini mirip dengan ayat itu. Baik, wa kadzalika baqiyatul ayati yukhbirullahu fiha. Demikian pula ayat-ayat yang tersisa. Ayat yang lain. Yang tersisa innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina muhsinun wasiru innallaha ma'as sabirin. Itu ayat-ayat ya, yang setelahnya. Kata Syekh, ayat yang lain itu juga pengkhabaran dari Allah Subhanahu wa taala tentang kebersamaan Allah bersama orang yang bertakwa. Jadi ini bentuknya sifat. Walaupun Allah tidak menyebutkan person-person, orang tertentu, tapi Allah datang dalam bentuk sifat dan bentuknya pujian. Seperti Allah bersama orang bertakwa, Allah bersama orang-orang yang bersabar, Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Kebersamaan ini bermakna khusus. Bukan kebersamaan bermakna umum yang pertama, melihat, sekedar melihat, yang terusnya, mengetahui apa yang mereka lakukan, tidak. Tetapi selalu menolongnya, selalu menolong mereka, orang-orang yang bertakwa dan yang terusnya. Kata beliau, kadzalika baqiyatul ayat yukhbirullahu fiha an ma'iyatihi lilmuttaqin alladziina yuraqibuna Allah azza wa jalla. Masyaallah. Allah menyebutkan kebersamaan Allah dengan orang-orang bertakwa. Bagaimana sifat mereka? Yuraqibuna Allah azza wa jalla. Mereka-mereka ini orang bertakwa yang selalu merasa diawasi oleh Allah. Merasa selalu diperhatikan. Dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amri wa nahi, fi amri wa nahi, dalam perintah Allah dan larangannya. Maksudnya apa? Selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebab mereka selalu merasa diawasi oleh Allah, dilihat. Wa yahfaduna hududa, dan mereka selalu menjaga batasan-batasan Allah. Ya gulam inni u'allimuka kalimah, ihfadillah yahfadka. Wahai Ibn Abbas, wahai anak kecil, saya akan mengajarkanmu sebuah kalimat. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah mesti Allah akan menjagamu. Itu jagalah batasan-batasan Allah. Jangan kau melewatinya. Alladzina walil muhsinin, alladzina yaltazimuna al-ihsana fi kulli syai. Demikian pula setelahnya Allah menyebutkan tentang kebersamaan Allah bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Itu apa? Yaltazimuna al-ihsana fi kulli syai. Mereka selalu berpegang teguh, selalu terus menerus di atas kebaikan, berbuat baik. Selalu berbuat baik. Wal ihsanu yakunu fi kulli syai'in bihasabi. Dan berbuat ihsan itu pada segala sesuatu sesuai dengan tempatnya masing-masing. Maksudnya bukan cuma berbuat baik kepada sesama makhluk, sesama manusia, tidak, bahkan bersama hewan, harus berbuat ihsan sebagaimana dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha kataba al-ihsana fi kulli syai'. Idza dhabahtum fahsinu dhibha wa idza qataltum fahsinu qitla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah sudah menulis semua kebaikan pada segala sesuatu, bahkan terhadap binatang pun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian membunuh, perbaiki cara membunuhnya. Kalau kalian menyembelih, perbaiki cara menyembelihnya. Sebenarnya kalian falihidda syafratahu wa yuhlabi'atahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya dia mempertajam pisaunya dan mengistirahatkan binatang yang akan disembelih. Membuat roha, membuat tenang dulu, baru disembelih. Di antara adabnya berbuat ihsan kepada binatang ketika menyembelih, jangan diperlihatkan ketika menyembelih temannya. Menyembelih kambing di depan kambing yang lain, ya akan disembelih. Ini memperketatkan. Baik. Fa in lam takun tara, Bahkan Umar, Umar pernah mencambuk orang, ini asar dari Umar, sahih dari beliau, radhiyallahu anhu, pernah mencambuk. Ya. Ketika melihat orang menyembelih, tiba-tiba ayo sini, dihantam sama Umar bin Khattab. Ditanya kenapa? Kamu menyembelih di depan binatang yang lain. Nah, dicambuk oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini tidak boleh. Ya. Ulama mengatakan kemungkinan Umar menganggap hal ini haram atau makruh, perkara yang tidak disukai. Baik. Wa kadzalika fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kata Syekh Al-Isan yakuni fi kulli syai' bihasabi. Fa huwa fi al-ibadah masalan an ta'budu Allah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kama fi kama ja'a fil hadis Jibril alaihi salam. Kata beliau, kata Syekh rahimahullah, Allah sudah menetapkan ihsan pada segala sesuatu. Contoh kata beliau dalam ibadah. Berbuat baik dalam ibadah, berbuat ihsan dalam ibadah, bentuknya bagaimana? Kata beliau dalam ibadah contohnya misalnya, yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarah, kalau kamu tidak melihat Allah, fa innahu yarak. Inilah ihsan dalam ibadah. Kalau kamu tidak melihat Allah, ketahuilah bahwa Allah selalu melihatmu. Ini ihsan dalam ibadah. Di antara berbuat ihsan dalam ibadah, kerjanya sholat, khusyuk di dalam sholat, menjauhkan seluruh hal-hal yang bisa mengganggu sholat. Ya, ini berbuat ihsan juga dalam ibadah. Ya. Makanya dalam hadis kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la sholata, la sholata bi hadratit tu'am wa huwa wala wa huwa yudafil ahlasan. Tidak ada sholat bagi orang yang hadir baginya makan. Dan tidak ada sholat bagi orang yang menahan buang air kecil dan buang air besar. Perhatikan, Nabi melarang orang sholat sudah ada makanan. Ibnu Hazm rahimahullah al-Zahiriyah, ma'ruf, yang mengambil hukum sesuai dengan konteks ayat dan konteks hadis. Ibnu Hazm mengatakan, siapa yang sholat sudah ada makanan, haram baginya. Wajib melakukan makanan. Berdasarkan dengan hadis ini. Bahkan, tidak sah sholatnya. Kata Ibnu Hazm. Di dalam hadis yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qaddimal asya wa hadatis shalah faqdirul asya. Kalau makan malam sudah terhidang, sudah ada dan masih waktu salat isya, faqdau bil asya, dahulukan makan. Mutafaqun alaihi. Jelas ya? Makanya jumhur ulama mengatakan, apa hukumnya? Mereka berselisih di sini ulama. Kenapa? Apakah mendahulukan makan itu wajib atau sunnah? Jumhur ulama mengatakan sunnah, dan ini pendapat yang kuat. Dalam arti kalau ada yang mendahulukan sholat, tidak mengapa. Kenapa? Sebab ada hadis yang memalingkan hadis ini. Di dalam hadis yang lain, ketika Nabi SAW sudah memakan kambing, dihidangkan kambing oleh sahabat, beliau memotong kambing, masuk waktu sholat. Beliau meninggalkan pisaunya, dan meninggalkan kambing itu dalam sholat. Dan sholat. Hanya pendapat yang kuat, mendahulukan sholat hukumnya sunnah, bukan wajib. Baik, pembahasannya, kenapa Nabi SAW memperhatikan yang seperti ini? Kenapa? Sebab ini untuk kekhusyuan sholat itu. Nanti ada makanan, dia pergi sholat. Sebentar, tidak sholat, tidak khusyuk sholatnya. Ingat makanannya, di rumah takut habis. Tidak konsentrasi. Soalnya kalau sudah terhidang makanan banyak, pah. Tetapi ulama mengatakan jangan berbuat hilah. Apa itu hilah? Tahu, oh kalau ada makanan, makan dulu. Pas sudah azan, pas mau komat, ambil nasi, siapkan di piring, ambil ikan laut, pas komat, ada nasi, makan dulu. Ini hilah namanya, ini haram. Tidak boleh. Ya, sebab kalau berjamaah di masjid, hukumnya apa? Hukumnya wajib. Ini semua perhatian Nabi SAW kepada khusyuk salat. Sebab konsentrasi di dalam salat, khusyuk di dalam salat adalah termasuk berbuat ihsan, berbuat baik. Ini kan kita mau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dihindarkan semua hal-hal yang menghilangkan khusyuan. Demikian pula hadis kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat dan saya meletakkan kain di depannya. Setelah salat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aisyah, akhirihi anni." Ambil kain ini, buang. Jauhkan dari saya. Tadi dia mengganggu saya dalam salatku. Ada kainnya Aisyah yang beliau pasang radhiyallahu anha tapi bercorak. Nabi perintahkan untuk menjauhkan. Dalam hadis ini ulama mengatakan menunjukkan bahwa sebelum sholat seorang itu wajib untuknya menjauhi hal-hal yang bisa mengganggu konsentrasinya, mengganggu kekhusyuan sholatnya. HP dimatikan ya. Baik. Ini semua berbuat ihsan. Kata syekh yang terakhir, fa in lam wa kadzalika yukhbiru an ma'iyyatihi lis-sabirin alladziina yahbisuna anfusahum ala ma takrahu wa yatahammaluna al-mashaqqa wal adha fi sabilillah wa bitiqai wajhihi sabaran ala ta'atillah wa sabaran an ma'siyati wa sabaran an qada'ihi. Masyaallah. Yang terakhir. Ayat yang terakhir yaitu Allah berfirman, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah wallahu ma'as sabirin. Betapa banyak kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang banyak. Ya Allah bersama orang yang sabar. Kata Syekh, ayat ini menyebutkan tentang kebersamaan Allah bersama orang-orang yang sabar. Siapa mereka orang-orang yang sabar? Syekh jelaskan, alladzina yahbisuna anfusahum 'ala ma taqra. Orang-orang ini mereka-mereka yang menahan hawa nafsunya. Menahan dirinya dari apa-apa yang matakroh, apa-apa yang dia tidak sukai, apa-apa yang dia tidak sukai, apa-apa yang dia tidak suka, dia tahan, tidak mengeluh, tidak ini, tidak matakroh. Wa yatahammalu al-masyaq, dan mereka-mereka yang memikul, bersabar di atas kesulitan, wal adza, gangguan, fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab bersabar itu ada tiga, kata Syekh. Sabran ala tu'atillah, bersabar di atas ketaatan kepada Allah. Sebagaimana dalam firman-Nya, wasbir nafsaka ma'al ladzina taib wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Kata Allah kepada nabinya, perintahkanlah keluargamu, anak dan istrimu untuk salat. Wastabir 'alaiha, dan sabar di atasnya. Maksudnya apa? Sabarlah ketika memerintahkan mereka, yang bosan-bosan perintahkan terus salat. Yang kedua, sabar di atas salat. Sabar di atas ketaatan. Yang mengeluh ketika ini ada sebagian orang ya, dia salat tapi mengeluh. Salat misalnya mau semua ini salat lagi. Cepatnya salat, ada kadang masih ada yang seperti ini. Sedang lagi tapi kadang mengeluh. Belum apa-apa sholat nih. Nabi SAW menjadikan sholat sesuatu yang dinanti. Bilal dikatakan kepada Nabi SAW, ya Bilal, arih Nabi sholat. Wahai Bilal, tenangkan kami dengan sholat. Maksudnya apa? Memang Nabi dan para sahabat menanti-nanti ke sholat. Kalau tak sholat, tenang lagi. Sebagaimana dalam hadis, wajuh ilat liat sholat, kurutu ainin li. Saya jadikan sholat sebagai penyejuk mataku. Kalau kita lain, kan sudah kita katakan, datang lagi waktu sholat. Terlalu cepat, baru-baru perasaan maghrib isya. Baik. Yang kedua, wasabran an maksiyati. Sabar di atas, meninggalkan maksiat. Ini juga sabar di atasnya. Wasabran ala qada'ih, dan bersabar di atas, ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini selesai pembahasan ma'iyah. Yang kesimpulannya bahwa tiada dari untuk mereka-mereka orang-orang yang sesat yang memahami bahwa Allah bersama makhluknya, yaitu Allah bersama zat, zatnya bersama makhluk ini, ucapan yang batil, ucapan yang batil. Wallahu a'lam bishawab. Mohon nasihat bagi orang yang masih jarang sholat subuh di masjid. Ini kadang pernah ini orang-orang yang mungkin baru-baru hijrah kayaknya. Hah? Ya. Karena dulu kebiasaannya mungkin tidak sholat, sholat yang lain masih sering dikerjakan. Kalau subuh, berat. Ya memang, dan memang ini sholat subuh, sholat subuh, ya wajar kalau Nabi SAW menyebutkan faedahnya, keagungannya melebihi sholat yang lain. Kata Nabi SAW, man sholat subha. Rek muslim. Man sholat subha, fi jama'ati fahuwa fi himmatillah. Siapa yang salat subuh secara berjamaah, perhatikan ini, di masjid, fahuwa fi himmatillah, maka dia berada di bawah tanggungan Allah. Allah yang jamin dia. Ini pujian kepada mereka. Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan rahasianya. Kenapa? Kita lanjut hadisnya dulu. Kata Nabi Sallam, siapa yang salat berjamaah, fawazimatillah. Salah ayat lubanakumullahu fi syai'in fi zimmati. Maka kata Nabi Sallam, jangan suatu saat nanti Allah menuntut kalian terhadap apa-apa yang sudah menjadi tanggungannya. Sudah menjadi tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Shalih ini mengatakan maksud hadis ini adalah ya, yang pertama, jangan kalian mencela atau menyakiti orang-orang yang selalu salat berjamaah. Sebab kalau kalian mengganggu mereka, kalian akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kata beliau, sebab orang-orang yang salat subuh secara berjamaah di masjid itu orang-orang yang sudah terlepas dari kemunafikan. Yang membuktikan keimanannya. Sebab orang-orang munafik, Nabi sebutkan dalam hadis, yang paling malas mereka lakukan adalah salat subuh dan salat isya. Bukan wajar kalau disebutkan. Siapa yang salat subuh sebut secara berjamaah? Fahuwa fi zimmatillah. Kemudian yang kedua, ini saya ingin mengatakan apa maknanya, artinya ancaman bagi mereka-mereka yang meninggalkan salat subuh secara berjamaah. Sebab kata Allah, kata Nabi SAW, jangan suatu saat nanti Allah menuntut kalian yang sudah menjadi tanggung jawabmu, kewajibanmu, kau tinggalkan salat subuh secara berjamaah. Ini dua makna ini ada dalam hadis. Dan ini keutamaan salat subuh. Makanya di mana-mana salat subuh paling sedikit. Di masjid, kadang muatin dengan imamnya saja. Juga gitu, harap Allah, alhamdulillah, syarikat Allah, dan terima kasih kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.